Kolom 2, satu saudaranya mausul. Alladzi alladzani alladzina, orang yang. Alladzi alladzani alladzina, orang yang. Allati allatani allati allai, orang yang. Allati allatani allati allai, orang yang. Ma apa yang, man siapa yang. Ma apa yang, man siapa yang. Alladzi alladzani alladzina, orang yang. Alladzi alladzani alladzina, orang yang. Allati allatani allati allai, orang yang. Allati allatani allati allai, orang yang. Ma apa yang, man siapa yang. Ma apa yang, man siapa yang.